Thank you. kepadamu. Hari baik yang dulu sudah baik padaku. Terima kasih, aku suka kamu. Itu akan selalu jadi. Aduhai bahagia, apabila semua

Yeah.